إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Sidang Jumat yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya bagi kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat di atas Islam, iman, terlebih lagi nikmat mengenal sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa menanggapkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Selaku khatib, saya akan menasihati diri saya pribadi dan mengajak jemaah sekalian agar selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang amalan yang dianjurkan di bulan Al-Muharram. Ketahuilah, waktu telah berlalu, tahun silih berganti. Setiap detiknya mengisyaratkan kepada kita akan dekatnya ajal kita, yaitu liang lahat kita di alam kubur. Sebagian orang menganggap bulan Al-Muharram dengan acaranya masing-masing. Orang-orang Syiah mereka menganggap bulan Muharram adalah bulan duka cita, bulan ratapan atas kematiannya Husain radhiyallahu anhu. Orang-orang kejawen mereka menganggap bulan Muharram adalah bulan yang keramat, sehingga mereka ada acara tersendiri. Di antaranya ada mencuci keris, ya. Itu di bulan Muharram yang dikenal dengan Asyura. Orang-orang pergerakan menganggap bulan Muharram merupakan bulan introspeksi diri, sehingga ada malam yang dinamakan dengan Mabit, ya, malam bina iman dan takwa. Bulan Muharram dalam kacamata Islam merupakan bulan yang sangat mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash-shuhur 'indallah 12 shahrun fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan. Dzalikad dinul qayyim, kata Allah. Itulah merupakan agama yang lurus. Fala tazlimu anfusakum. maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan tersebut. Kita tidak boleh menzalimi diri kita di bulan Muharram. Sebutkan dalam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, melanjutkan seperti ayat yang tadi, yaitu salasatun mutawaliyat, tiga bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Inilah tiga bulan Muharram yang berturut-turut. Wa Rajab, kemudian bulan Rajab itu merupakan bulan Muharram. Mudar bainal mudar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, yang berada di antara Jumada dan bulan Sya'ban. Kemudian apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini? Amalan yang pertama adalah berpuasa. Sebutkan dalam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da ramadan al muharram, seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan al muharram. Makanya Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan inilah puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan, yaitu Al-Muharram. Adapun puasa yang terbaik selain bulan Muharram adalah puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Dan puasa di sini bersifatnya mutlak kata para ulama. Tetapi yang dianjurkan adalah di bulan Muharram tanggal yang ke-10, yaitu di Asyura, di hari yang ke-10, digandengkan dengan hari yang ke-9, 9 dan 10, ini yang disunnahkan. Kemudian yang kedua, amalan yang dianjurkan adalah kita untuk beramal soleh, memperbanyak amal soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya bulan ini merupakan bulan yang mulia. Orang yang mengerjakan amal soleh juga dia akan mendapat pahala berlipat ganda. Dan orang yang berbuat maksiat di bulan Muharram, dia juga akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Waliyazubillah. Makanya kita tahan, jangan sampai kita berbuat maksiat kepada Allah di bulan yang mulia ini, yaitu Al-Muharram. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sedang Jumat yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang ketiga yang dianjurkan di bulan Muharram ini adalah at-taubah, taubat kepada Allah. Dan ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Lihat, khitabnya adalah orang-orang yang beriman agar dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar dia menang, sukses nanti di akhirat. Bahkan sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tentang taubat atau tentang istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kathira. Beruntunglah bagi mereka. Siapa? Yaitu orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya penuh dengan istighfar. Beruntung mereka nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Pada hakikatnya kita adalah, seluruh kita ini adalah penulis buku. Buku apa yang kita tulis? Yaitu catatan amal kita sendiri, yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilihatkan nanti di yaumil qiyamah. Ada yang diberikan dari sebelah kanannya, ada juga yang diberikan dari sebelah kirinya, wal iyadzu billah. Siapkan kita, perbaiki amal kita, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ila Allah wastaghfiruh, bertobatlah kepada Allah dan istighfarlah kepadanya. Fa inni atubu wa astaghfiruh wastaghfiruhu fi kulli yawmin 100 marrah. Sungguhnya aku bertobat kepada Allah, kata Nabi, beristighfar kepada Allah sebanyak sehari itu berapa kali? 100 kali. Allahu Akbar. Nabi kita yang mulia, yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar 100 kali. Kita tidak ada jaminan masuk surganya. Dosa tiap hari kita lakukan jauh dari taubat, jauh dari istighfar, wal iyadzu billah. Bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka manfaatkanlah waktu kita dengan baik di bulan Muharram yang mulia ini. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau meminta, sebutkan, alimni du'a, kata Abu Bakar, ad'uhu bihi fi salati, wahai Rasul, ajarkan kepada aku doa yang aku akan senantiasa selalu berdoa di dalam salatku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa? Abu Bakar meminta doa umum, tetapi isinya tentang apa? Tentang taubat. Kul, katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi katsira. Katakanlah, wa Allahumma, ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku sangat banyak sekali kezaliman. La yaghfiru dhunuba illa an. Tidak ada yang dapat mengampuni kecuali Engkau, ya Allah. Lihat doanya Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bandingkan dengan kita, waliyadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, membuka telinga kita agar selalu senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka Sami'un Qaribum Mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma 'allimna minal Qur'ani ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma irzuqna husnal khatimah